Sabet kowe tansah nesu ora wong ayu siti siti mung kanggo jamanan ora liyo mung ngejek beto aja metresaku kuwi teko karo nitne siwasta nek kepo isiko siyo siyo itu kaca fitres aku tak rewangi atiku nolongso nage ngepo isiko sio sio apa salahku sabet sabet kuita sahasu sitik sitik mongkang kejalan orang ilo mongkang cetep pisan tekone miwiti lan uga foto sing jerari kami teko karo tes kelas po jebulan ini isimu sio-sio apa wisra ili nalikane biar isi nyati iya iya Ora pito kecepet